Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan terakhir masih pada bab istihbabu tahsinis saut bil Quran wa talabul qira'ah min husnis saut wal istima' laha. Bab disunnahkan memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dan meminta kepada orang yang bagus suaranya agar membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Hadis yang kelima dari bab ini atau yang keempat, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Lubabah Bashir ibni Abdul Mundhir radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Ma'na yataghanna yuhassinu sawtahu bil Qur'an. Diriwayatkan dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berusaha memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an maka tidak termasuk golongan kami. Hal yang penting untuk kita ketahui, memperbaiki suara ketika membaca Al-Quran maknanya lebih kepada membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhraj-makhrajnya. Kalau suara atau sebatas suara, tentu antara satu dengan yang lainnya itu hal yang bisa saja berbeda dan tidak sama. Namun demikian, orang yang secara makhraj ketika membaca Al-Quran bagus, benar, kemudian ditambah lagi dengan suara yang merdu, tentu ini sangat ideal. Ini boleh dikatakan sempurna. Nah, hadis ini secara tidak langsung memberi dorongan kepada kita semua agar memperbaiki bacaan Al-Quran, berusaha untuk terus seperti itu tajwidnya, ya, dan hal-hal yang dibutuhkan terkait dengannya. Nah, qala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berikutnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu ketika berkata kepadaku, iqra' alayya al-Qur'an, tolong bacalah, bacakan Al-Quran untukku. Fakultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Sahabat Ibnu Mas'ud merasa heran, kenapa mesti aku yang membacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran sudah turun atau diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa alasan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku sangat ingin untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Di sini ada keterangan bahwa meminta kepada orang lain untuk membacakan Al-Quran, terutama orang yang bagus bacaannya, bagus suaranya, adalah hal yang disunahkan. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Alasan beliau, saya sangat ingin mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Faqaratu alaihi suratan nisa hatta jitu ila hadhihi al-ayah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Wajina bika ala haula'i syahida. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, akhirnya aku pun bacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hingga ketika aku sampai pada ayat yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajina bika ala haula'i syahida, qala hasbukal an, yang artinya, bagaimana jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbukal an, cukup. Berhenti sampai di situ. Faltafatu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, aku pun melihat beliau, menoleh ke arah beliau. Qala fa idza ainahu tadrifan. Ternyata kedua matanya berkaca-kaca. Ya, mengeluarkan air mata. Nah, ini bisa dibilang hikmah dari mendengarkan bacaan orang lain. Kadang-kadang kalau kita yang baca sendiri, ya mungkin agak sulit untuk bisa apa, tersentuh. Karena saat kita baca, ada yang memang bisa fokus, ada yang tidak. Apalagi kalau kita baca dalam rangka menghafal, biasanya fokusnya itu bagaimana agar yang kita baca itu betul-betul bisa nempel, ya, di luar kepala. Ketika kita mendengar orang lain yang membaca Al-Quran, bisa jadi ya, membuat hati kita tersentuh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bacaan sahabat Ibnu Mas'ud ya, hingga di surat An-Nisa bertepatan dengan ayat ini, beliau berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, cukup, dan ternyata kedua mata beliau berlinang air mata. Nah, jadi sekali lagi bisa jadi ini sebagai hikmah ya, mengapa dianjurkan untuk kita selain membaca Al-Quran ya, kita sendiri juga mendengarkan bacaan orang lain. Tidak ada salahnya kalau kita menyimak, mendengarkan murattal, misalnya orang-orang yang memang bacaan Al-Qur'annya bagus. Ini bisa membuat hati kita menjadi lembut ya, pikiran terbawa hingga akhirnya bersedih ketika mendengarnya. Nah, qala babun al-hathu ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab berikutnya, bab anjuran untuk membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Ada memang surat-surat dalam Al-Quran dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang ditekankan kepada kita agar kita membacanya. Ya. Nah, قال وعن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, maukah kuajarkan kepadamu satu surat di dalam Al-Qur'an yang agung sebelum engkau keluar dari masjid? Fa akhadha bi yadi. Kemudian kata Abu Sa'id Rafi Ibn al-Mu'alla, beliau sallallahu alaihi wasallam meraih tanganku. Falamma aradna an nakhruja, dan ketika kami hendak keluar dari masjid, maka aku, kata Abu Sa'id Rafi Ibn al-Mu'alla, mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi engkau berkata kepada aku bahwa engkau akan mengajarimu satu surat dalam Al-Quran yang agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang dimaksud adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani, yaitu tujuh ayat ya, al-mathani, dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepada aku. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah ya. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani, dan disebut juga dengan Al-Quranul Azim. Di Quran surat Al-Hijr Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu ya. Di Quran surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul 'adzim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, tujuh ayat al-mathani dan Al-Qur'an yang agung. Jadi surat Al-Fatihah disebut sab'ul mathani dan Al-Qur'anul 'adzim. Apa yang dimaksud dengan Sab'ul Mathani, tujuh ayat Al-Mathani? kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani karena pertama, orang yang sholat ketika membaca Al-Fatihah maka dia menyanjung Allah Azza wa Jal dengan surat itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani karena surat ini dibaca berulang-ulang tiap rakaat dalam sholat. Ya. Adapun yang ketiga, surat Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani karena Allah subhanahu wa ta'ala khususkan umat ini dengan surat Al-Fatihah. Ya, di mana surat ini tidak pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Ini tiga sebab mengapa Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi jelas sekali ayat ini, hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang memiliki kekhususan, bahkan disebut juga dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Quran. Jadi kalau Al-Quran ada induknya yaitu surat Al-Fatihah. Hadis juga sama, ada Ummul Hadis. Apa Ummul Hadis? Innamal a'malu binniyat. Disebut Ummul Hadis. Ya. Kalau Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah. Salat bahkan tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad ini benar-benar menyamai thuluthal Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini juga sama, menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad punya kehususan. Dianjurkan bagi kita juga untuk sering membacanya seperti halnya surat Al-Fatihah. Ya. Karena Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, la ta'dilu thuluthal Qur'an. Benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Menyamai sepertiga Al-Quran dalam hal apanya? Ada beberapa pernyataan dari kalangan para ulama. Namun yang pasti, Syekhul Islam menjelaskan bahwa menyamai sepertiga Al-Quran dalam hal pahala. Dalam hal apa? Pahala. Ketika kita membacanya. Ini keutamaan tersendiri yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Ya. Dan ini penting untuk dipahami. Jangan sampai kita hanya mencukupkan diri membaca surat Al-Fatihah dan punya surat Al-Ikhlas dan punya keyakinan kalau membaca surat Al-Ikhlas berarti mewakili sepertiga Al-Qur'an. Lah, sekalipun 5 kali kita baca surat Al-Ikhlas dalam sholat tapi kita tidak baca surat Al-Fatihah, maka belum mewakili. Paham? Belum mewakili. Jadi disebut menyamai sepertiga Al-Qur'an itu dalam hal pahala, dalam hal thawab, dalam hal jaza, ya, bukan mewakili dalam hal membacanya. Nah, Karena Al-Quran itu dibagi tiga. Al-Quran itu secara isi dibagi tiga. Sepertiga isinya hukum. Sepertiga Al-Quran isinya tentang hukum, hukum. Kemudian sepertiga lagi isinya tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Kemudian sepertiga lagi isinya tentang asma was-sifat. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Quran yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Sepertiganya berisi hukum, hukum, sepertiganya berisi janji dan ancaman, sepertiganya berisi apa? Asma wa sifat. Dan Quran surat Al-Ikhlas mencangkup yang terakhir, berisi asma wa sifat. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Semuanya asma wa sifat. Nah, makanya disebut la ta'dilu thuluthal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran itu isinya asma wa sifat. Dan asma wa sifat ada dalam Quran surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita sekedar membaca surat Al-Ikhlas saja tanpa membaca surat-surat yang lainnya, gak bisa. Tidak mewakili, paham? Tetap kalau kita ingin tahu tentang hukum, ya berarti harus baca surat-surat yang lainnya. Kita ingin tahu tentang janji dan ancam, berarti kita harus baca surat-surat yang lainnya. Nah, qala wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna nutiqu dhalika ya Rasulullah. Faqala qul huwallahu ahad, Allahu samad, thuluthul Qur'an. Rawahu Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa tidak mampu membaca Al-Qur'an sepertiganya dalam satu malam? Syaqqa dzalika alaihim. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu membuat mereka merasa berat. Kata para sahabat, siapa di antara kami yang mampu untuk itu, wahai Rasulullah? Qala, beliau SAW menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, thuluthul Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Kembali di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan surat ini tidak hanya dibaca saat sholat, tapi ada tempat-tempat di mana dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Bahkan termasuk ba'da sholawat, setelah sholat. Surat ini juga dibaca dalam ruqyah. Nah, jadi banyak kesempatan di mana syariat telah menetapkan di situ dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, dan surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun juga sama disebut surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, selain disebut surat Al-Kafirun, juga disebut surat apa? Al-Ikhlas. Jadi jangan bingung kalau baca keterangan atau tulisan misalnya dua surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Kita sudah tahu, oh yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kemudian tergesa-gesa menyalahkan bukunya, menyalahkan apa yang kita baca. Usahalah ini. Ya, bukan soal apa yang kita baca bukunya yang salah, tapi kitanya saja ilmunya belum sampai ke sana. Nah, Karena itu segala sesuatu harus dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan, wah salah ini, wah keliru ini, wah tidak tepat ini. Sabar, cari tahu dulu apanya, ilmunya, sumbernya, dasarnya. Islam mengajarkan, mendidik kita, mentarbiyah kita untuk itu. Jangan terburu-buru menghukumi sesuatu. Sabar. Ya. Nah. Qala wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu disebutkan anna rajulan sami'a rajulan yaqra, ada seseorang membaca temannya, ada seseorang mendengar temannya membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, dia terus ya, mengulang-ulanginya. Falamma asbaha, ketika pagi hari ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut bahwa temannya ini kok selalu saja membaca apa? Qul huwallahu ahad. Enggak ada surat lain apa? Gitu ya. Terus saja dibaca qul huwallahu ahad. Nah. Datang kepada Rasulullah menyampaikan hal itu. Wa kana rajulu yataqalluha. Dalam keadaan dia meremehkannya. Gitu kan? Meremehkannya. Kenapa surat kuluhu lagi yang dibaca? Dalam setiap misalnya diam atau meruqyah atau apa, kok surat kuluhu Allah terus? Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kuluhu Allahu ahad itu benar-benar menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sekali lagi ada penekanan tersendiri ya, terkait dengan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Namun demikian bukan berarti kita mengabaikan surat-surat yang lainnya. Tetap dianjurkan bagi kita berusaha membaca dan menghafal surat-surat yang lainnya. Karena hafalan kita terhadap surat qul huwallahu ahad tidak mewakili surat-surat yang lainnya. Ya, awas jangan sampai beralasan, kenapa yang dihafal qul huwallahu saja kan sudah hafal, terus dibaca itu. Jawabannya sepertiga Al-Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Keliru ini. Enak berdalil, jelek dalam pendalilan. Ini namanya seperti itu. Nikmat dalil wa bi'sa al istidlal. Enak ya bikin dalil, jelek dalam apa? Pendalilan. Nah, tetap upayakan untuk menghafal surat-surat yang lainnya. Di dalam salat pun tidak harus selalu mentang-mentang qul huwallah ta'dilu thulutsul Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an, salat lima waktu terus qul huwallah. Ya, qul huwallah surat yang dibacanya itu. Maghrib rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua suratnya qul huwallahu ahad lagi. Isya juga begitu. Subuh juga begitu, saat sholat duhur yang disirkan juga yang dibaca itu, asar juga yang dibaca itu, terus setiap hari itu. Enggak begitu juga ya memaknainya. Nah, jadi harus luas maknai kalimat ta'dilu thulutsul Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an, seperti yang telah tadi disampaikan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, innaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Selalu ingat kembali, Al-Qur'an dibagi tiga. Sepertiga isinya hukum, sepertiga isinya janji dan ancaman, sepertiganya lagi isinya asma wa sifat. Nah. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanan wa rawahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku benar-benar menyukai surat ini, surat qul huwallahu ahad, sangat menyukai surat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan motivasi, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaan terhadap surat tersebut adkhalaka al jannah, membuat Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Sebuah motivasi, dorongan ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dalam sahihnya secara mu'allaq. Nah, qala wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailata lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat, tidak pernah nampak ada ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini seperti ayat-ayat lainnya. Apa ayat-ayat yang diturunkan pada malam yang disebutkan oleh beliau? Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, ayat-ayat yang terdapat di Quran surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Ini menandakan ada keutamaan pada dua surat itu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ini juga secara tidak langsung memberi hasungan kepada kita untuk membaca surat ini secara khusus, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baik dalam sholat maupun di luar sholat, di tempat-tempat yang memang ada anjuran, ada bimbingan, ada arahan untuk membaca surat-surat ini. Dan biasanya digabungkan dengan surat Al-Ikhlas sebelumnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Seperti wirid sebelum tidur misalnya, atau ba'das sholawat dalam dikir. Nah, atau ketika meruqyah. Nah, dan ruqyah dengan tiga surat ini cukup ampuh. An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas. Ampuh. Kalau kita diminta untuk meruqyah, ya udah, baca saja ini. Ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan disepelekan. Jangan ketika minta diruqyah bingung. Aduh, naonnya dah. Nu hafal teh eta unggul tilu. Sudah baca itu dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan ya, bahwa tiga surat itu betul-betul mengandung keutamaan yang besar, sehingga Rasulullah SAW menyebutkannya secara khusus ya, agar dibaca. Bahkan turunnya pun, turun surat Al-Falaq dan An-Nas ini tidak seperti biasanya. Gak pernah terlihat ada ayat-ayat yang diturunkan seperti malam ini ya. Nah, berbeda dengan malam-malam yang lainnya, berarti memang ada keutamaan tersendiri ya. Dan secara makna juga sangat dalam sekali, isinya perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Rabb yang menguasai manusia. Nah, minta perlindungan dari tukang sihir yang jahat, meminta perlindungan dari bisikan-bisikan setan. Nah, jadi kandungannya masya Allah luar biasa. Nah, qala wa ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berlindung dari jin, berlindung dari sihir mata, ya, berlindung dari jin, berlindung dari ain, sihir mata. Beliau mengucapkan a'udzubillah, ya, min ainil lamah dan seterusnya. Beliau juga berlindung dari jin, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian terus beliau berlindung hatta nazalat al-mu'awwidzatan, sampai turun dua surat yang diawali dengan perlindungan. Apa dua surat yang diawali dengan perlindungan? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalata, ketika dua surat ini telah turun, maka yang dilakukan oleh beliau adalah akhadha bihima. Beliau membaca keduanya sebagai perlindungan dari jin, perlindungan dari sihir mata, ya, ain, wa taraka ma siwahuma, dan meninggalkan selain keduanya. Jadi beliau mencukupkan dengan membaca dua surat ini. Makanya tadi disampaikan dua surat ini sangat ampuh bila digunakan untuk apa? Meruqyah, ya, mengobati. Nah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, qala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi riwayati Abi Dawud tashfa'u. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Qur'an, dari Al-Quran ada satu surat, ya, ada satu surat dari Al-Quran, 30 ayatan, jumlah ayatnya itu ada 30. Yes, ada satu surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 30. Dapat memberi syafaat surat ini kepada seseorang, hatta ghufirullahu, hingga akhirnya ia akan diampuni dosanya, diberikan ampunan oleh Allah. Ya. Apa satu surat yang jumlah ayatnya 30? Surat Al-Mulk. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, biyadihil mulk. Ya, di tangannya segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, kembali melalui sabdanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk memberikan perhatian tersendiri kepada surat Al-Mulk. Selain surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, juga surat Al-Mulk. Al-Fatihah selesailah, hafal semua. Al-Falaq sama An-Nas komodei, Al-Ikhlas termasuk, tinggal Al-Mulk. Nah, ini butuh untuk dihafal. Kenapa disebutkan tinggal al-mulk? Karena jumlah ayatnya 30. Jumlah ayatnya 30. Belum tentu semua sudah hafal. Iya. Nah, belum tentu semua sudah hafal. Mau dicek al-mulk sekarang. Hah? Ada yang siap santri? Siap? Siap? Al-mulk hafal? Masya Allah. Faltir? Acan hafal? Abdurrahman? Hah? Wah, berarti sudah banyak yang hafal ini. Coba angkat tangan santri yang hafal surat al-mulk. Kayak kapan-kapan di jalan ketemu dicek. Beres, hafal semua, enggak ada yang jatuh 5.000. Hadiahnya maksudnya. Hafal surat al-mulk? Ini hafal? Hah? Hafal enggak? Banyak yang hafal. Ya, diusahakan untuk menghafal surat al-mulk. Ya, bisa memberi apa? Syafaat. Bisa memberi syafaat sampai gufirolahu, diampuni dosanya, kata. Jadi kandungannya, keutamaannya sangat besar. Semua surat dalam Al-Quran patut untuk kita berikan perhatian, kita upayakan untuk hafal. Tapi ada beberapa surat-surat secara khusus yang sangat pantas untuk kita berikan perhatian lebih. Ya, di antaranya al-mulk. Nah, kayaklah pekan depan, depannya lagi nanti dicek yang sudah hafal, coba ya berdiri hafalkan surat al-mulk. Siap? Siap ya? Insyaallah. 30 ayat mah pendek, ya kan? Bahkan ada yang lebih dari itu ayatnya, ya enggak? Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.